Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam rabbun karim wa anta dzulkin azim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal khusus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadro musillatil lil hadratil aliyah amma ba'du al mukarramun para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat yang saya muliakan dan pendengar radio FFI yang saya hormati, untuk menyingkat waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang hadirin wal hadirat. Semoga pengajian pada siang hari ini benar-benar dipunbarengi hidayah kalian Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan hidayah kalau wau kita semuanya dijadikan orang yang semakin hari semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, diridhoi, mati bawa iman bi husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Karena hadirin yang saya muliakan, hidup ini adalah perjuangan. Hidup adalah suatu perjuangan. Siapa yang hidup di dunia tidak mau berjuang, dia akan mati sia-sia. Yang dimaksud hidup perjuangan ini adalah perjuangan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ini kita semuanya terlena, dianggap perjuangan ini adalah hidup di dunia ini. Yang miskin berjuang ingin kaya, yang tidak bekerja berjuang cek oleh pekerjaan, yang sakit berjuang supaya sembuh. Itu semua adalah palsu, hadirin wal hadirat. Karena itu semua tidak ada apa-apanya. Bukan itu yang dimaksud. Sampai kita melupakan perjuangan yang agung. Perjuangan yang agung adalah perjuangan kembali nanti setelah kita habis masa kontrak kita di dunia. Sebab kebanyakan manusia kalau sudah kembali kepada Allah, apabila di dunia ini tidak mau berjuang sehingga mata hatinya buta, ora kenal karo Gusti Allah, ibadah ya sih ibadah, tapi atine gak kenal nyembah marang sapa ora roh. Ini adalah perjuangan yang agung. Nah, kula njenengan sementara sudah kenal tapi dengan akal saja, hadirin wal hadirat. Kula njenengan kenal kali Gusti Allah, kenal, tapi hanya ilmiah. Ini prakteknya, kenyataannya kula njenengan masih jauh. Belum kenal pada Allah sih ora ono apa-apane. Kenyataan sering kau didawukan, kalau ngaji ini ada ganjarannya, setelah malaikat turun nanti ngedum ganjaran, mungkin malaikat kaget tuh Gusti, sing ngajian dan gedung ini mengkurungan itu. Jiwa ini kok betulnya nanti di gedung ini, kok ngelambiar ngalor ngedul. Nah ini padahal ngaji, sholat, ibadah, itu adalah derajat pahala rohani. Tapi bareng nanti didelok, lho kok gak ono wongi sing ono mung kurungane tok ini. Ini kalau jenengan ngaji ki mung kurungane tok apa ya sak rohe ngajine hadirin. Mal hadiratan ya. Jadi perjuangan yang agung adalah perjuangan ini. Kulon jenengan untuk memperjuangkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulane dipundhawuhaken kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun riwayataken kali Imam Baihaqi. Beliau tu nate matur, "Raja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar." Rasulullah matur, kita baru saja kembali dari perang kecil. Padahal waktu perang Badar banyak yang mati. Banyak darah berceceran. Sahabat sampai giris delok banyaknya yang mati. Dungoten Kanjeng Nabi matur, "Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Kita baru saja kembali dari perang kecil. Terus gimana? Dan masih ada lagi yang harus kau hadapi, yaitu jihadil akbar. Waringun mulih teko perang cilik, ayo bareng-bareng menghadapi perang gede. Sahabat akhir matur, gila, "Ya Rasulullah, wamal jihadul akbar." Ya Rasul, nopo sing diarani perang gede niku ya Rasul? Dijawab kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jihadun nafs." Yaiku perang melawan dirimu sendiri. Mulane hadirin ingkang kawula mulyakaken, manusia ini perang dengan jasad. Walaupun jasad kita ini setia membungkus roh kita, walaupun darah, kulit dan daging sangat setia mengantarkan roh kita sampai masa kontrak, habisnya masa kontraknya jasad, tapi tetap justru itu musuh manusia yang paling utama. Sehingga Kanjeng Nabi nate dawuh, "Aqda aduwika nafsukallati baina jambaika." Menungso kabeh, "Aqda aduwika, musuhmu sing paling hebat dan paling berat, musuhmu yang sangat lihai dan licin untuk menggelincirkan kamu supaya aduh marang Gusti Allah." Nopo dari Kanjeng Nabi, opo setan, opo iblis, ora dudu. Opo kemiskinan dudu. Opo musuh orang-orang yang mengontras dudu iku. Lalek ngeten sinten ya Rasul, musuh sing paling kuat lan paling lihai lan paling berat untuk menggelincirkan saya kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi mung dawuh, "Nafsukallati baina jambaika." Musuhmu adalah dirimu sendiri, nafsumu yang ada di antara kedua punggungmu. Ini musuh yang utama. Tapi kita terlena hadirin. Terlena. Berapa ribu orang-orang yang alim, berapa ribu orang-orang yang seperti kita, bahkan berapa banyaknya orang tergelincir karena kalah dengan dirinya sendiri. Sebab dirinya sendiri itu ya aku itu. Sopo sing rumangsa aku ya aku iku musuhmu wis. Aku iso ya iku musuhmu. Sing nyaingi pangeranku lonjenan ya aku niku. Kulon jenengan nyambut gawe sukses akhir mangsa, aku sukses ya musuhmu itu ya aku itu. Aku sudah haji, yo musuhmu mulai dadi, mulai haji tanpa kendel musuh ning nyerang Gusti Allah. Aku wis haji. Aku wis apik. Nah, ini hadirin. Aku ustate. Aku sing ngaji, yaitu musuh kita yang menggelincirkan. Aqda adwika nafsukallati baina jambaika. Jadi yang paling berat itu musuh manusia itu yo akumu dheweku. Nikalah. Lu aku sing ana kene niki sing disebut perang besar niki duwe bolo. Duwe teman-teman. Punya anggota. Apa anggotane nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri? Semua makhluk sing mlebu lan ditampani karo nafsu kula njenengan, yaiku tentara kene nafsu kanggo glincirno kula njenengan ana ngersani Gusti Allah. Contoh. Kula lahir orang gawa apa-apa. Bareng saiki sukses. Mondok adoh ngaji adoh akhirnya mulih iso ngaji. Lu iso ngaji rumongso iso mondok ini kalau sudah ditangkap oleh sinyal-sinyalin nafsu yaitu dadi bolon jenengan. Akhirnya cukul di dalam dirinya itu perasaan sakmeniki ga ono sing mondok kejaba aku sehingga aku sing iso ngaji sehingga aku sing dadi ustate ndak sadar itu adalah musuh yang paling berat. Ini hadirin wal hadirat. Di dalam hati kita musuh banyak. Sing mujadai mempeng ya dadi musuh. Kalau ndak hati-hati. Lu saya mujahadah kok. Setelah mujahadah dongoku mandi. Aku iso madep nang Allah. Ingat kalau aku masih bercokol di dalam jiwa. Yaitu sembahan nafsumu itu. Kalau dalam wahidiyah li nafsi, bi nafsi. Ini hadirin. Lu makhluk-makhluk sing campur. Yang menyatu di dalam jiwa manusia. Itulah yang disebut hijab. Dadi aling-aling, dadi tutup sehingga manusia mesti ngawulo marang Gusti Allah, dadak kaling-kalingan kali semua makhluk sing ditampani karo dirinya yang disebut nafsu itu. Niku dadi aling-aling atau hijab. Mulane enten dawuh sing kaya ngeten iki kita ulangi lagi nggih. Ini dipundawakan dalam pengajian-pengajian yang lalu. Kaifa yatasawwaru ayah jubahu syai'un wa huwa atharu min kulli syai'. Ditanya lagi kali Allah. Ini yang anu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa mungkin kaling-kalingan makhluk Allah? Allah tidak mungkin kaling-kalingan makhluk. Maksudnya ngeten. Lah wong sing wujud niku Gusti Allah selain Allah itu adalah tidak ada. Apa mungkin Allah sing nyiptakno? Gusti Allah yang menciptakan makhluk, Gusti Allah yang maha ada, kok kaling-kalingan karo makhluk sing gak ono, yang tidak ada. Apa mungkin? Ini disuruh koreksi kita ini. Wahuwa adharu min kulli syai. Padahal Allah lah yang mewujudkan. Allah sing gawe kok malah Gusti Allah dilalekno. Kan aneh ini. Ini loh hadirin. Panjenengan dikai ngombe sak gelas kok ketok ngombe lali ambek sing maringi niku lho. Padahal Allah yang mewujudkan dan Allah lebih jelas dari segala sesuatu karena Allah bertajalli di dalam makhluknya menampakkan kekuasaannya. Contoh nggih sing paling gampang. Ana wong sekarat ati mati wis klekek-klekek tok. Terus ditulungi karo tiyang gawe. Karena tidak ada air, akhirnya dikai banyu. Setelah diberi minum air, dadak orang itu waras. Nah kalau pikiran yang normal itu orang yang waras itu gak gelok banyu nih toh. Gak bangga dengan banyu nih toh. Yo gak ngendelno banyu yang diminum tadi. Mestinya saat dia melek, biar dia itu yang dinampak, bukan air yang sudah diminum, bukan nampak gelas, sing nampak langsung sing maringi. Ya Tuhan, terima kasih. Andaikan tidak ada engkau, pasti aku mati. Ini adalah orang yang normal hatinya. diparingi langsung roh eling sadar karo sing maringi. Kaifa yatasawwaru ayyah jubau sayun. Mengapa kita kepada Allah kok tidak begitu? Padahal kita diberi, kita dihidupkan, kita digerakkan, rezeki yo diparingi, semua dipun cukupi. Kok lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal dialah wahwa adharu min kulli syai. Padahal dialah yang mewujudkan yang lebih jelas dari segala sesuatu. Mari kita gerayai hati kita. Lek ngono la ilaha illallah kita mana hadirin wa hadirat. Padahal sapa wonge ing akhir hayate meninggalkan dunia yang fana ini dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Lah lek ngono la ilaha illallah palsu atau la ilaha illallah hakiki itu nanti hadirin wa hadirat. Kalau la ilaha illallah itu palsu, mung lambene tok tapi atine ora ketok, atine ora kenal, mboten sadar teng Gusti Allah, sing ketok amali, sing ketok ibadahe, sing ketok ya segala sesuatu, itu namanya la ilaha illallah tapi palsu. Palsu hadirin. Lah palsu gimana? Allah dawuh mangkola la ilaha illallah walam ya'mal bimukta doha kakola ta'ala kazibta ya abdi lima takulu malakafal. Sopo wonge sing ngucap la ilaha illallah walaupun tiap hari petung puluh ewu bisa. Nah, ini bahasa dalam hadirin. Ojo dipelintirno. Ngono pengajian ngomong ini hadis kudusih. Karena ini koreksi ke dalam. Ngelmoni bongso rohani. Sopo wong ngucap la ilaha illallah. Walam ya'mal bimu ketaduha tapi amali ura mencerminkan pengetrapan la ilaha illallah. Lali karo Gusti Allah sing dipandang hijab aku. Aku ono ing jeruni ati. Padahal dia yakin ora ono pangeran sing kuoso. Ora ono Tuhan yang memberi. Ora ada Tuhan yang sangat bijaksana. Tiada Tuhan yang segala-galanya illallah. Kok malah lambini ngono ati ini merasa aku. Kavita ya abdi. Kue palsu. Goroi aku wahai hambaku. Lima takulu malah taf'al. Napa kui mengucap gak kui elmoni nganti kui ora iso ngetrapno ana ing jroning atimu. Inilah hadirin. Mulane dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kullu syai'in halikun. Ma khalaqallaha batil. Niki Kanjeng Nabi dawuh. Eh menungso ingatlah Allah, camkanlah. Maksudnya kangen ingat sing temenan, dicamkan sing temen dalam hati. Kullu syai'in, segala sesuatu di jagat ini, di dalam dirimu, di luar dirimu, ma khalaqallaha. Pokok duduk Gusti Allah, selain Allah batil, goroh palsu. Ingat setelah adanya dawuh kaifa yatasawwaru ayyah jubau syai'in. Maksudnya makhallallaha batil selain Gusti Allah iku hijab aling-aling. Kula jenengan mujadah, kula jenengan ibadah dadak sing dipamrih sak liyane Allah, kepingin ngene, kepingin ngono, kepingin derajate dhuwur, kepingin dadi wong apik, kepingin dadi wali, gak kepingin madhep nang Allah. Lek nurut dawuhe Kanjeng Nabi, ala kullu syai'in halikun, kullu syai'in makhallallaha batin, iku batil sebab iku bukan tujuan utama. Nah selama ini kula njenengan ibadah, njenengan kula niki salat, panjenengan kula niki nyambut gawe niate napa? Lah ini alhamdulillah kula njenengan diparingi ilmu, jenenge ilmu lillah. Lillah niku artinya segala aktivitas napa mawon di jero ni ati kudu ana satu tujuan, mung krana Allah titik gale apa-apa. Nyambut gawe golek donya, akal golek donya, akal supaya sufi ati satu hanya karena Allah. Ini kusing sampai ke akhirat. Nanti kalau panjang kan sampai tergoda ke sana tau ya. Saat hati ini gak krono Allah itu lali kali Gusti Allah kabeh. Jadi segala sesuatu tujuannya hanya satu, mung Allah. Makhallallaha batil. Pokok selain Allah batil, palsu, tertipu. Mulane njenengan nek kula nyambut gawe niki, nyambut gawe niki krono cek sugi, nyambut gawe ah cek iso bangun omah, nyambut gawe cek iso ngono, kita tertipu karena semua itu di tangan Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Semua ketentuan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, itu hijab. Nggih. Lah kula jenengan ya apa? Yang kedua di pendari akan malin itu. Kaifa yatasawwaru ayyakubau syai'un wa huwa allazi zuhara bi kulli syai'. Lek kala wau adharu min kulli syai'. Lek niki zuhara bi kulli syai'. Allah tidak mungkin kaling-kalingan oleh makhluk. Sebab Allah adalah menjadi sebab makhluk itu ada. Sebab Allah lah yang mewujudkan semua makhluk. Kok malah kula panjenengan gara-gara makhluk kok lali kali Gusti Allah. Gara-gara penggawean kok Gusti Allah ketutupan. Gara-gara uang sedikit nafsu ni sing muncul sehingga Allah dinomorduakan. Ingat hadirin, tujuan hidup adalah perjuangan, perjuangan kembali kepada Allah karena dunia ini bukan tempat tujuan. Hadirin yang saya muliakan. Ini kalau kita ndak begitu, berarti urip kula jenengan iki gak ono tujuan. Wong urip sing uripna Gusti Allah, enak sing enakna Gusti Allah, semua yang nguji ya Gusti Allah, kok kula jenengan lali karo sing nguji. Lek diparingi gula, diparingi banyu kok lali ambek sing maringi. Ana wong lara disuntik kok gak ru ambek sing nyuntik. Ana wong kepingin maju bareng kaya maju kok gak ru, kok lali karo sing maringi. Kayak jenengan butuh bareng wis dicukupi kok lali ambek sing nyukupi. Ini namanya orang yang buta hatinya hadirin wal hadirat. Lek karo wong kok mau terima kasih, tapi lek karo Gusti Allah kok ndak mau hadirin hadirat. Berarti buta ini. Wong kula panjenengan mlebu metune napas sing maring Allah kok lali. Wong kula panjenengan iso duwe pakaian, duwe mobil, duwe rumah, itu rezekine Allah kok lali. Lah ini namanya buta itu. Lah lek buta, wa man kana fi hadhil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila wa adallu sabila. Ini mulane kula jenengan terus pundi? Barang siapa yang hatinya buta di dunia ini, jadi ya, lali gak ru ambek sing maringi. Iso salat lali lek iku sing gerakno Gusti Allah. Wasali lahir gak duwe kekuatan, gak duwe kemampuan, saiki iso rumoso salat kok gak diaku, kok diaku itu namanya lupa. Ini orang yang buta. Kalau di dunia buta, fahuwa fil akhirati ama. Mongko kula jenengan besok di akhirat dadi cuplek ya ambek Gusti Allah mripate. Ya mungkin jamaah pengajian besok ono maksar, tangi teko kubur padha picek padha geraya-geraya. Nah iku ustate malah mbidisi piceke niku. Karena ama karena iso ngaji rumangsa iso rumangsa ustad, rumangsa pinter nganti dadekno gedhe ndase iku buta itu artinya kan dirin. Mestinya orang yang tambah alim tambah dingklu itu sing bener. Karena dia tahu dengan Tuhannya. Wong tambah akeh ilmune, tambah alim kok tambah sombong, kok tambah picek dobel-dobel. Saya ini hadirin kadira. Saya wong ngerti ilmu kok gak ndem dingklu kok malah sombong, kok malah akeh guyune ini hadirin kadira. Padahal malaikat juru pati wis ngincer kita. Sampai gak telaten Gusti kok suwe niki. Sik pancet maksan dang panjang cepetaken. Kok jabute kok gradake nyawane umat niki. Karena sudah terlalu kita nyadir-nyadir. Malaikat maut terus ngincer kita. Kita senang-senang guyu terus ngaji karo guyu nyadir-nyadir. Mana hikmahnya ngaji itu? Ini mari kita perhatikan diri kita masing-masing. Jangan munafik kalau ingin ingat pada Allah. Cinta kepada Allah banyak nangisnya nyadir-nyadir. Banyak rindunya pada Rasulullah SAW. Jangan munafik di dalam agama ini. Ini terutama saya sendiri. Maaf manusia kalau diberi terima kasih hadirin hadirat. terharu. Padahal itu semu, makhluk batin itu semu, palsu. Lihat di acara di TV, saya ingat itu. Di TV itu ada acara minta tolong, ya. Atau bedah rumah itu. Ini hampir sana itu. Setelah menolong orang itu diberi uang, entah berapa juta itu, 50 ribuan banyak. Setelah diberi dia itu, ya maaf, ketenggengen istilah Jawa. Akhirnya dia itu mencari orang yang memberi, nangis sambil sujud. Nangis itu diberi uang 1 juta, iso nangis. Iso sujud, terima kasih itu hadir-hadir. Itu diberi. Itu yang benar, kudu-kudu, diberi kudu, terima kasih, kudu sopan sampai sing mari. Itu sing benar. Lihat toh, sama-sama kita lihat. Setelah menerima uang, kaget, gak ngira oleh orang duit sakmono itu. Akhirnya sujud, nangis itu. Lari-lari ke rumahnya, nangis berpelukan dengan anak dan keluarganya. Itu mestinya kudu ngono lek diparingi. Hadirin wal hadirat. Nah kita gimana? Asalnya gak wujud diwujudno kali Gusti Allah. Ya alhamdulillah diparingi wujud rupa menungso, duduk rupa celeng hadirin hadirat. Kula pandangkan menungso to. Berarti mboten diwujudaken kewan kali Gusti Allah. Wari ngono dipun kei umur sembarang dicukupi, dikei kesehatan. Berapa nilai kesehatan? Mestine lebih besar, lebih-lebih daripada orang yang diberi diminta tolong atau bedah rumah itu mestine hadirin-hadirin. Mestine banyak menangis di hadapan Allah, terima kasih mestine. Lek diparingi wong ngono iso nangis terharu, tapi kali Gusti Allah kok mboten ini hadirin wal hadirat. Berapa kali kita sakit, wis me mati. Padahal dikei waras karo Gusti Allah. Pernah kita nangis nang Allah syukur sujud. Ya Tuhan, saya terima kasih. Saya sakit sekarang kau sembuhkan. Nate kula njenengan ngoten hadirin. Mboten to. Nek mboten kula berarti picek hadirin hadira. Berarti kita ini uto hadirin hadira. Ya sapa masjid tapi picek nih hadirin hadira. Ya sapa gedung ngaji mujahadah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Tapi tidak pernah terima kasih kepada Allah. Di saat kita bodoh, saya ketika pinter. Berapa nilai ini pinter itu hadirin-hadirat dibandingkan dengan uang 2 juta. Di saat kita miskin sekarang diberi rumah, diberi mobil, diberi sepeda. Dibandingkan dengan 2 juta, iso nangis, sujud. Syukurlah kita gimana ini hadirin-hadirat. Ya hati kita, terutama hati kita. Maaf hadirin-hadirat. Kalau Israel teko hati kita seperti ini gimana hadirin-hadirat. Pernahkah kita berpikir prihatin kepada diri kita? Ya apa aku lek mati besok? Padahal urip tambah suwe, tambah berat seperti ini. Padahal kita belum pernah terima kasih kepada Allah. Saya sakit, Allah menyembuhkan. Saya miskin, Allah yang mencukupi. Saya bodoh, Allah yang memberi pengertian. Saya tidak kuat, Allah memberi kekuatan. Bandingkan dengan uang 2 juta, 1 juta. Dia nangis terharu, berangkulan. Nah kita kepada Allah, ya Allah, hadirin-hadirat. Inilah yang harus kita perjuangkan. Yang harus kita perjuangkan. Yaitu musuhmu itu yang ngaling-ngalingi. Sehingga Allah dinomorduakan. Padahal la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini harus ditanam di dekat hati. Mendalam yang sangat dalam di hati kita. Ya maaf hadirin, hadirat. Kita koreksi diri kita masing-masing. Hidup banyak sekali. Kaya, miskin, pasti ditinggal. Makhlallah batil. Selain Allah itu batil. Kullu syai'in halikun. Semua selain Allah adalah rusak. Hancur. Usia hancur. Rumah kita tinggal. Anak yang kita cintai, yang kita tangisi, pasti dipaksa untuk ditinggal. Istri yang kita cintai, suami yang kita cintai, kalau sudah tepat waktunya, mau gak mau harus ditinggal. Makhlallah batil. Yang tidak pernah meninggalkan kita hanya Allah. Allah. Tapi kita senantiasa meninggalkan Tuhan, ya Allah. Meninggalkan Allah hadirin hadirat. Dikala kita makan enak, Allah kita lupakan hadirin. Dikala kita mendapatkan kenikmatan, Allah kita tinggalkan. Padahal yang setia besok jenengan hanya kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pun juga kita tinggalkan sedemikian rupa. Kembali fafirulillah. Fafirulillah. Ya hadirin wal hadirat. Gimana perasaan hati kita? Wutokah moto hati kulon jenengan? Kita ini buta apa tidak? Sing eruh ya kulon jenengan piyambak. Sing eruh ya diri kita sendiri. Allah sangat memberi, memberi kekuasaan, memberi kerajaan, pangkat, dan juga mencabut semuanya. Diberi kekuasaan untuk ngaji, suatu saat dicabut. Diberi kekuasaan jabatan, suatu saat dicabut. Kalau tidak habis masa jabatan, ya nyawanya yang dicabut lebih dulu. Tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'u. Dan surat Ali Imran. Ya Allah, engkau tu'til mulka yang memberi kerajaan. Allah yang memberi kekuasaan kepada orang yang dikehendaki. Man tasya'u. Hadirin kula jenengan saat ini hidupnya mewah, hidupnya cukup, itu Allah yang memberikan kekuasaan itu. Digambarkan tu'til mulka, kerajaan, jadi kekuasaan. Jadi kita adalah raja di dunia. Kuasa. Kuasa memimpin rumah tangga. Kuasa untuk segala bidang. Itu Allah yang memberikan tu'til mulka man tasya'u. Ini hadirin yang dikendaki. Wa tunzi'ul mulka mimman tasya'u. Dari Gusti Allah. Dan Allah pun berhak untuk mengendaki nyabut kekuasaan itu, hadirin wal hadirat. Wasalin enak dicabut diganti gak enak. Asali hidupnya tenang dijabut oleh Allah. Itu adalah watun zi'ul mulka mimman tasya. Allah muji nih lo. Itu Allah yang menguji. Watu izu man tasya. Dan Allah yang memuliakan seseorang. Asali bodoh digawe alim. Asali bodoh digawe pinter. Asale nakal saiki digawe dadi bocah sing tobat. Itu Allah yang mengendaki. Wa tudhillu man tasya, dan Allah mencabut kekuasaan itu sehingga orang menjadi hina dina. Itu juga Allah yang mengendaki. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jelas semua itu adalah Allah yang memberi. Tapi bareng diparingi elek napa mboten kula jenengan. Sing garai lali itu hijab aling-aling. Lho aling-aling ini harus cepat dibuang itu hadirin wa hadirat. Kaifa yatasawwaru ayyak jubau syai'un? Mosok Gusti Allah kaling-kalingan karo kemuliaan. Sing dimulyakno dadak lali karo sing maringi kemuliaan. Dadak sing diuji dadi kuwasa diilangi lali karo kekuasaane, tambah kuwasa tambah ndodro ado karo Gusti Allah. Bareng dijabut malah tambah maido karo Gusti Allah. Wahwaladhi zahara fi kulli syai'in, yang jelas Allah itu nampak di segala sesuatu. Bahkan didawakan wahwaladhi zahara fi kulli syai'in adalah Allah yang mewujudkan itu. Ini sudah jelas wonten surat Ali Imran kalau Allah. Jadi oleh orang wong kuasa Allah yang menguasakan, yang mengendaki. Suatu saat karena Allah mengendaki itu dijabut, akhirnya jadi hina. Allah yang begitu. Suatu saat dimuliakan, ya Allah ojo bangga dengan kemuliaanmu. Sing dadi ustaz ojo bangga karo ustaz. Sing dadi kiai ojo bangga karo kiai. Semua itu semu. Yang tidak semu adalah Allah titik. La ilaha illallah. Semua itu aksesoris kehidupan. Semua itu adalah hiasan kehidupan. Sing mulio bukan jobone, tapi sing mulio jeruni. Silakan jobone dadi wong tukang sapu. Jobone nang sawah. Jobone supir. Jobone wong nganggur, tapi hatinya adalah mulia di sisi Allah. Jadikan itu. Jangan seperti saya hadirin. Orang nyebut saya ustaz, tapi hatinya, hatinya adalah penipu itu hadirin. Lebih baik maling tapi dadi jujur daripada seperti saya tapi penipu ini hadirin hadirin. Enggak usah munafik, enggak usah ditutup-tutupi. Semua sudah jelas Allah yang memberi. Yudli bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Sehingga wonten surat Al-Baqarah dipunterangaken dengan ujian perumpamaan itulah sing asale diangkat dadi raja, dadi pejabat, sing diasale diangkat dadi mulya, dia lupa kepada Allah dan bareng dipun cabut tambah lali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yudillu bihi katsirau wa yahdi bihi katsiro. Dengan perumpamaan itu banyak orang-orang yang sesat. Sesat karena lupa bahwa itu adalah Allah, Allah yang memberi petunjuk. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Karena segala sesuatu ketentuan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dalam rukun iman, khairihi wa syarrihi minallah. Semua sudah praktek apa belum bahwa semua dikala maju atau dikala jatuh, dulu enak, sekarang susah, itu adalah khairihi wa syarrihi minallah. Itu datang dari Allah. Sudah begitu hampa durung hadirlah hadirat. Ingat al ilmu bila amalin kan nakhli bila asal. Ingat ilmu sing ora dipraktekno padahal wis ngerti kabeh teko Allah. Lek enak guyu, lek ganak susah lali kepada Allah. Ini dikatakan al ilmu bila amal kan nakhli bila asal. Ini digambarkan koyo tawon hadirlah hadirat. Tawon sing gak ono madune itu hadirin hadirin. Ono tawon kok gak menghasilkan madu itu malah maaf tinggal sengatnya saja. Mung entupe tok kita dimakan oleh tawon itu sendiri. Jadi dihancurkan oleh ilmunya sendiri. Ilmu sing nemplek ono nafsu malah menghancurkan kita. Lha ilmu yang menghancurkan kita ingat dipundhawuhaken wonten kitab Siratul Talibin. Wala fi jahannam. Asyaddu azabi min azabi ahlil mahabbati wal ma'rifati walam yatahaqqaq bisa min dalik. Besok niku golongane wong-wong sing duwe ilmu sehingga ngaku-ngaku cinta lan makrifat ana ngersanipun Allah. Golongane wong-wong sing ahli ilmu, ahli kemuliaan iku besok ana siksane Gusti Allah di neraka asyaddu min azabi manidda al mahabbata wal ma'rifat walam yatahaqqaq bi syai' min dalil. Yaiku golongane wong-wong sing ngaku-ngaku cinta marang Allah, ngaku-ngaku makmurno masjid, ngaku-ngaku ahli mahabbah, ahli makrifat, ahli abidin cinta marang Allah dengan ibadah-ibadah walam yatahaqqaq fiha bisa imin dalik. Tapi kenyataannya ora cocok karo apa sing diterapno. Mung ro ilmune tapi kenyataannya hatine sik kotor. Hatine sik menjadikan musuh. Hatine sik dadi perasaan aku lebih baik, aku lebih ini. Ini gak ono siksa sing luwih pedih. Kejaba siksane wong sing ngaku cinta lan makrifat. Siksane wong ngaku duwe ilmu. Siksane ustad-ustad. Siksone kiai-kiai, ulama-ulama, tapi sayang, maaf, ini bukan menyinggung siapa-siapa. Ini terutama pada diri saya sendiri, maaf, bukan untuk orang lain. Karena yang hadir ini rata-rata sudah dapat ilmu. Ilmu, wong lain sendiri ilmu, ulama, bodoh, semua. Tidak ada nyinggung, tapi diri kita masing-masing. Ya seperti saya, lanjenengan itu besok siksone yang paling pedih. Dua ilmu, tapi gak bisa diterapno. Ngaku cinta tapi goroh. Ngaku makrifat tapi hijab ya keh. Ini jangan ditanya. Besok lan neraka, neraka yang paling berat adalah bagiane wong sing koyo ngene iku mau kabeh. Karena ilmunya tidak manfaat ora diamalno. Kanahli bila asal. Koyo tawon sing ora ono madune mung iso ngentupi kula njenengan sedaya hadirin. Wal hadirat yang saya muliakan. Ini kita terus pun tinggi hadirin wal hadirat. Ini maaf dalam pengajian ini hanya untuk koreksi kita masing-masing. Ya kembali bahwa musuh menungso sing paling gede adalah hijab. Hijab adalah sing ono jeruni ati. Akdumul hijab yaitu ilmu. Sak gede-gede ini aling-aling itu adalah ilmu. Sebab semakin tinggi ilmu ini, lek nganti hijabe gak dicupuk, yo semakin gede sombonge marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah lek wis gede sombonge, kena penyakit batorul haq wa ghamtun nas. Batorul haq yaitu menolak perkara kebenaran. Dia merasa benar akhirnya menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan dia merasa sudah mulia akhirnya menghina manusia. Kula jenengan wis kaya ngono napa mboten hadirin wal hadirat? Maaf, maaf pengajian ini tidak ada istilah menyinggung hadirin. Jenengan ini wong sing duwe ilmu karena sudah ngaji, juga disebut ulama karena banyak kulon jenengan oleh ilmu akeh. Nah, maka kulon jenengan sebagai maaf sebagai orang yang berilmu, iku wis diterapno tenanan apa ora hadirin hadirin. Ini bukan orang lain, ini yang ada di dalam pengajian ini saja dulu. Ya maaf ini karena pengajian kita kulil haqqu walau kana murran. Walaupun pahit harus kita sampaikan ini hadirin wal hadirat. Maaf ini, maaf sekali lagi bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita masing-masing, terutama saya sendiri. Jenengan memanggil saya ustaz. Ya saya sendiri ini, bukan orang lain. Kalau orang lain saya khusnudzon lebih baik dibandingkan yang ada di gedung ini. Terutama yang lain di luar gedung ini sudah bagus, sudah meningkat. Tapi yang, ya maaf, yang di gedung ini, diri kita masing-masing ini yang perlu didandani ini hadirin wal hadirat. Bila saking menika tidak ada istilah untuk ngoreksi orang lain, tapi adalah untuk ngoreksi diri kita masing-masing. Janganlah kita seperti itu. Mari kita mohon dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pengajian ini diberi manfaat. Kita mohon pada ya hubungan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin. Kita doakan diri kita, keluarga kita, umat masyarakat. Nah, jangan sampai kita seperti ini. Mari kita niru ulama-ulama kita. Mari kita meniru ustaz-ustaz kita. Jangan seperti kita-kita yang di sini hadirin. Ini masih banyak ulama-ulama kita di daerah Bangil, Pasuruan yang baik-baik yang harus kita tiru hadirin hadirin. Jangan seperti ini, nanti siksanya lebih berat. Kita ikuti ini, kita Bangil masih banyak ulama-ulama yang menunggu kita. Di Bangil masih banyak ulama-ulama yang baik-baik sehingga melindungi kita, sehingga menuntun kita ini. Tapi yang di sini yang saya maksud ini harus berubah niru dengan ulama-ulama kita yang ada di Bangil, di Pasuruan, bahkan di Indonesia ini yang masih baik-baik, yang berpaham dengan berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Kita harus mengikuti merapat pada beliau-beliau. Mari hadirin kita mohon hubungan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita teruskan pengajian ini. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya syafi'al khulki salatu wassalam alaika nurul khulki hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalamtu abada wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu saksun alika. Ya syafi'al khulki salatu wassalam alaika nurul khulqi hadiyal anna wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalamtu abada wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu saksun halika. Ya syafi'al khulqi salatu wassalam alaika nurul khulqi hadiyal anna wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalamtu abada wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu saksun halika. Monggo kita mohonkan syafaat terutama ulama-ulama kita yang sangat berat perjuangan ini. Kita dongakno panjang umur kabeh ulama-ulama, ustaz-ustaz kita yang ada di Indonesia. Kita mohonkan muga-muga panjang umur iso nuntun kula panjenengan sing ana kene sing ustaz-ustaz di gedung yang keliru ini hadirin hadirat. Kula njenengan kan guru ya. Ya ustaz ae walaupun elek-elekan, ini muga-muga iso merapat iso lebih baik seperti ulama-ulama kita. Kita dongakno nyuwunaken syafaat supaya panjang umur bisa nuntun kula panjang sedaya. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya Sayyidi binadroh. Musilati lil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya Sayyidi binadroh. Musilati lil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Ala wandur ilayya Sayyidi. Musilati lil khadratil aliyah. Hadirin, ya ini didawukan lagi tadi ya, ala kullu syai'in makhlallaha batil wa kullu na'imin la mahalata za'il. Didawukan oleh Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya segala sesuatu pokok duduk Gusti Allah. Jenengan mangke lek waya wulan Ramadan usumi 10 hari terakhir iktikaf monggo bareng-bareng iktikaf ke masjid, tapi tujuannya ojo nganti sakliyane Allah. Mung krana Allah, walaupun Lailatul Qadar mudun jangan terpengaruh, sing penting mung Allah, sebab makhallallah ha batil, selain Allah itu pasti hancur musnah batil. Begitu pula wa kullu na'imin la mahalata za'il, dan segala kenikmatan pokok nikmat apa ae itu pun ya maaf itu pasti hancur musnah. Pokok selain Allah walaupun itu nikmat pasti musnah. Mulane enten syair ya, syairnya orang-orang ahli tasawuf itu Allahu kul wadzil wujuda wa ma hawa in kunta murtadan bulu'a kamali. Jadi didawukan dalam syair ini banyak sekali. Jadi maksudnya apa yang dikatakan tadi, pokok selain Allah seluruh makhluk itu sesungguhnya hakikatnya adalah makhluk itu tidak ada. Pokok selain Gusti Allah itu ora ono, ora wujud. Ono iki atau sebagian atau sebagainya, ini sebab diwujudkan oleh Allah, diadakan. Pokok selain Allah itu tidak ada. Jadi hakikatnya hanya Allah saja. Mestine kalau panjenengan kira ora ono apa-apa sing ono Gusti Allah ndelok makhluk mestine eling karo Gusti Allah sing gawe. Mestinya begitu. Niki lek ati kita niku mripat hati kita ini normal, ndak sakit. Apalagi ndak buta. Ndelok kejadian apa mestine eling karo sing gawe. Karena semua itu tidak ada. Ujian, ujian niku ora ono. Sing ono Allah memberi ujian. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, mestinya ingat langsung kepada yang menguji. Ya Allah, aku diuji Allah. Susah, ya apa tetap bagi Allah yang menguji. Aku tidak akan bisa keluar daripada ujian. Itu karena Allah sendiri yang bisa mengeluarkan. Akhirnya bertengger sulo dengan ujian, tapi semakin diuji, semakin dekat kepada Allah. Nah, aku kan bertengger ya. Nah, semakin diuji, malah ninggalno sholat. Semakin ujiannya berat, malah gak mujadah. Alasannya males, alasannya peteng. Alasannya gak khusyuk, macam-macam. Padahal ujian itu Allah yang membuat. Nanti lek kata ujian mesti dibuka mawon. Oh, sing ono Gusti Allah sing gawe ujian, mestinya begitu. Jenengan sukses yo buka tabir sukses itu. Oh, aku sukses dibuka, oh tibae Allah di dalamnya. Jadi aku sukses Allah yang mensukseskan. Saiki iso ngaji yo dibuka. Aku ngaji, dibuka tabir ngaji. Oh, tibae Allah yang mengendaki di dalamnya sehingga aku iso rene, aku iso lungguh, iso mirengno. Nah itu namanya orang yang melek. Jadi yang hakikat yang sungguh-sungguh nyata itu Allah. Nah makhluk itu tidak hakikat membayangan. Ya mustahil untuk bayangannya kok gak untuk wonge itu kan aneh itu hadir-hadir. Untuk wong melaku di tengah-tengah panas kan situ ada bayangannya. Nah kalau ada bayangan mesti ada orangnya itu mestinya. Kan gitu loh. Jenengan melaku nang panas mesti untuk bayangannya. Nah, itu bayangannya siapa? Bayangannya orangnya, berarti orangnya ada. Dunia saisine itu adalah bayangan, hadirin-hadirat. Ya, diri kita, dunia, matahari, diuji enak, diuji gak enak, sakit, sehat, bisa tertawa, bisa ngaji, ya bisa apa-apa. Itu bayangan, hadirin. Lalu itu bayangan Tuhan. Mestinya kalau panjang deleng itu mesti roh karo sing gawe itu mestinya itu. Ya, kita sudah ke situ apa belum itu hadirin Bang hadirin. Nah kalau belum ya aku sedang diobati nih. Ya obatnya ya mujadah itu tadi. Lah kalau jenengan gak gelem mujadah ya ora iso. Wong obatnya ya nemu mujadah niku. Ya alhamdulillah. Alikulli syai'in taharatun wa ghuslun. Jadi segala sesuatu itu ada obatnya, ada pembersihnya. Wa ghuslun ya ada pencucinya. Wa taharatu qulubil mu'minina wa ghusluha minas sodai. Iki ditahu kan? Lah untuk ngobati mripate atine wong mukmin sing wuto. Ngobati mripate ati atine wong mukmin sing kotor. Wa taharatu qulubil mu'min mukminin wa ghuslu wa ghuslun anis sodak minas sodai assolatu alaiya wa ghusluha minas sodai assolatu alaiya. Nalek ngobati hati ini wong mukmin kaya kalau panjang sih gak tahu iling nang Gusti Allah ruh bayangan bayangan Tuhan rupa makhluk lali karo wonge lali karo Allah sih membuat bukan orangnya ya itu kan bayangan itu. Bayangan sehat, bayangan sakit, bayangan enak, bayangan pangkat, bayangan pejabat, bayangan dunyono, bom Bali. Itu bayangan semua. Bom Jiwi Mariot. Itu juga bayangan. Mesti ini delok bayangan ini ngambil sopo sing gawe bayangan itu. Mesti ngoten. Pada karun jenengan ngadet ada di embong, sing waktu siang hari ada bayangan. Mesti lagi bayangan saya. Itu bayangan Tuhan semua. Lah omong untuk ngobati ati ini menungso sing gak ruh bayangan sing hakiki yang memiliki bayangan wa ghusluha minas soda as-salatu alayya. Rasul mengatakan yo dengan membaca selawat, perbanyak selawat marang aku. Selawat opo ae kene jenengan ngamal selawat opo ae oleh walaupun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh. Iku undang-undangnya Rasul, sebab itu iso ngerubah penyakit, ngerubah ati sing wuto. Tapi dituwun dawuhaken malih wonten kitab Takribul Wusul, yang dimaksud solawat ini adalah solawat yang ada yang membimbing. Maksudnya rikala maca solawat panjenengan tertanam rasa rendah diri, rendah serendah-rendahnya rumangsa donga dosa. Yang mana didawuhkan al-iqbalu alallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam bisyiddati dhulli wal inkisari wal iftiqari ma'at tabarri anil khawli wal kuwati. Lho niku nek menurut kitab niku lho jenengan nek padha maca selawat golek ana guru sing iso nanduri rikala panjenengan maca selawat maca nidak ya sayyidi ya rasulullah duwe perasaan bisyiddati dhulli wal inkisar duwe perasaan oleh maca niku ditanduri rasa rendah serendah-rendahnya wal inkisar rumangsa ketok dosa kula jenengan mulai cilik nanti tuwa ketok dosa kula panjenengan nyoto-nyoto ana ning jero ati. Golek guru sing iso nuntun niku. Wal iftikor karo golek guru lek wis ngono jenengan niku duwe perasaan butuh karo Gusti Allah, butuh kali Rasulullah, syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'at tabarri anil khauli. Bersamaan itu kudu dipun netralno duwe perasaan gak duwe kemampuan. Wal kuwati ya ora duwe kekuatan. Aku gak duwe kemampuan maca selawat. Aku ya gak kuat iso rumangsa elek. Aku ya gak mampu rumangsa akeh dosa. Aku ya gak kuat duwe perasaan rumangsa dosa. Balik aku mampu, aku kuat gak di aku. Sebab semua itu bayangan. Ruh itu bayangan Tuhan. Utiba ising nanduri aku iso maca selawat. Kelawan nangis, kelawan rumangsa ino, kelawan merasa banyak dosa. dosa lan kelawan butuh marang Allah lan Rasulullah. Iki ngono Allah sing nanduri istilah dia itu bila yo selawat sing koyok ngoten itulah yang disebut toharatu qulubil mu'minina wa ghusluha minas sodai as-salatu alayya, yaiku selawat sing kados mekaten iku selawat opoe oleh. Tapi nggih alhamdulillah nggih kok kula jenengan setelah ketemu selawat wahidiyah, ketemu bacaan nida ya sayyidi ya Rasulullah kok secara otomatis diwaca kok moro ati rumangsa elek, gampang rumangsa akeh dosa, gampang rumangsa ino nang Allah. Nggih muga-muga termasuk selawat niki salah satunya sebagai pencuci jiwa kula jenengan. Hadirin yang saya muliakan, ingat wahidiyah niku sanes aliran. Wahidiyah itu adalah solawat, solawat sing digandeng kali dungo wahidiyah. Anturi konabi lujati bakhril wahdah. Solawat sing digandeng kali dungo supaya ati kulon jenengan dikeremno dumateng samudra tauhid Gusti Allah singkang trapno ilmu wahidiyah ingkang digandeng kali solawate riku enten asmaul husna ya wahidu ya ahad. Sanes aliran, sanes golongan niku namung solawat yang merupakan obati ati sing muto di akhir zaman. Yo banyak obati. Jadi kalau hadirin dan pendengar radio di mana saja berada, ini adalah begitu. Lek pengamali yo terserah. Ya dari golongan apapun tidak pandang bulu. Yang mayoritas termasuk mu'alif sholawat wahidiyah, Romo Kiyaji Sayyid Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu an, itu pun adalah merupakan suriah Nahdlatul Ulama di daerah Kediri. Bahkan pengamal-pengamal wahidiyah di kalangan ulama-ulama yang termasuk Kiai Haji Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Kiai Karim Hasin, dan abahnya Gus Mik Kiai Jazuli, bahkan Gus Hamim Jazuli piyambak juga pengamal wahidiyah. Tapi yo gak tahu disebarno ngeten tutup berarti kalau ngomong sampan cek terpengaruh ngeten boten. Kabeh niku adalah kehendak Allah. Allah yang menghendaki. Lahul hukmu wa ilahi turja'un. Karena segala urusan, segala ketentuan kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, mari dari pengajian itu tadi, mari kita koreksi sedalam-dalamnya dengan hati kita. Kita mumpung ono kesempatan nggih hadirin wal hadirat, terutama anak-anakku adik-adikku, ingat hidup hanya sekali. Kita sudah banyak kesalahan yang setelah kita lakukan. Kula njenengan wis akeh dosa-dosa sing kula panjenengan lampahi. Kita belum pernah mencuci dosa kita dengan air mata. Air mata kita sia-siakan hadirin wal hadirat. Hanya kita tumpahkan karena ngersulo, karena kehilangan sesuatu yang semu. Sebab selain Allah adalah batal, palsu. Mengapa kita menangisi barang yang palsu, hadirin? Kita susah, kita mengalami kesusahan yang berat menangis. Nangismu itu nangis palsu, sia-sia air mata kita. Air mata itu diciptakan oleh Allah untuk Allah, hadirin-hadirin. Bukan untuk kepalsuan-kepalsuan ini. Silakan menangis asal karena Allah dan untuk Allah. Tapi kalau menangis bukan untuk Allah, silakan jangan kau tangisi. Karena tidak ada arti menangis seperti itu. Berapa kali kita menumpahkan air mata yang sia-sia. Besok nuntut dan ngersani pun Allah. Gusti, kula niki banyu mata, saya ini air mata. Saya tahu kau ciptakan aku untuk ibadah kepadamu. Terus kau titipkan kepada si Fulan. Tapi sayang si Fulan menyia-nyiakan aku. Mestinya air mata itu nangis kembali kepadamu. Tidak ditangisi urusan dunia. Saya tidak terima, Gusti. Hadirin. Air mata kita akan menuntut kepada Allah. Kula mboten terima oleh air mata ini tidak kembali kepadamu. Mulane layat khulun naro mambaka min khosyatillah. Lek ana wong nangis tepat hanya untuk Allah, takut kepada Allah murni bukan untuk dunia dan lain-lain. La yadkhulun naro. Dijamin kali Gusti Allah, kowe gak bakal tak cemplungno neraka. Kalau dosamu akeh, bisyiddati dzulli wal inkisar, dadak kowe merasa rendah di hadapanku dan kowe rumangsa akeh dosane marang aku. Ulaika yubaddilullaha sayyi'atihim min hasanati. Jadi Gusti Allah tak tukar kamu kejelekanmu sayyi'atihim kesalahanmu tak rubah, tak ganti menjadi kebaikan-kebaikan asal kamu tepat sasaran kepadaku. Nangismu mung krono aku, kau kembalikan kepadaku, karena ingat dosamu, ingat kesalahanmu sehingga kau menangis hanya takut kepadaku. Yubadilulloha sayyiatihim hasanatin. Dirubah kali Gusti Allah, ditukar kali Gusti Allah, kesalahan-kesalahan kula panjenengan didadekno menjadi kebaikan-kebaikan nurut pandangan Gusti Allah. Hadirin, jangan biarkan satu modal dari Allah yang berupa air mata ini tumpah karena sia-sia. Karena mulai kecil sampai dewasa, kebanyakan air mata ini tumpah bukan untuk Allah, bahkan untuk ngersula wonten ngersani Gusti Allah. Hadirin yang saya muliakan, mari kita sadari itu semua. Ini jangan-jangan air mata kita ini malam besok ngisin-ngisin kita di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu marilah, dengan hal yang demikian ini kita sadari dengan sungguh-sungguh, kalau kita ini banyak salahnya di hadapan Allah SWT. Ya maaf kalau hal ngaji ini dengan nangis, karena ya si ngaji ki wong elek-elek tok hadirin hadirin. Jadi pendengar radio yang budiman, kok jenengan ruh kok ngaji karo nangis, nggih Bu, nggih Pak. Krana sing ngaji niki wong elek. Kula sing ngaji niki wong elek. Dadi mboten pantes guyu ana ngersani Gusti Allah, ngaten nggih. Jadi adik-adikku atau yang hadir sini, kok ngaji kok nangis, jenengan pun kaget. Karena kula sing ngaji wong elek sampean wong elek. Andekan kula apik mboten kate nangis kula niki hadirin. Mesthi kula badhe guyu mesem tersenyum. Tapi kula wong elek pun kula koreksi kalau ilmu nikau mungsu kula niku awak kula dhewe ana ngersane pun Allah. Air mata kita ini sia-sia. Kula niku wong elek, lahir karo batin gak podo. Kita menipu. La ilaha illallah kita, la ilaha illallah menipu. Karena kadzibta ya abdi lima takulu mala taf'al. Mulane kula nangis lan umat masyarakat kula jenengan niki mesti nang gedung rumangsa prihatin. Nah jadi lek panjang matur nganti nangis nggih karena kula wong elek, sing ngaji wong elek dadi melani nangis. Sing nomor kali Kanjeng Nabi biyen lek nangis panjang padosi teki kitab-kitab. Apa ono Kanjeng Nabi lek ngaji karo guyon mboten wonten hadirin. Lek Kanjeng Nabi ngaji wong-wong padha nangis bahkan akeh sing semaput niku hadirin wal hadirat. Niku jaman Rasul. Tapi di akhir zaman mungkin pun api-api umat Kanjeng Nabi, umat wis sae-sae sehingga mungkin ora iso nangis maneh karena sing ketok mung api itu. Hadirin yang saya muliakan, nggih monggo. Kita sadari keadaan kita yang ini penuh dosa dan penuh salah. Nggih monggo kita tutup pengajian ini dengan mujadah sekedarnya sambil ini obat yang ada di hadapan kita nih. Muga-muga ditadekno barokah. Siapapun yang minum akan menjadi barokah. Barokah ilmunya, hatinya, imannya sembuh segala macam penyakit zahir maupun batin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya syafi'al khulqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dollat wa dollat khilati fi baldati khudbiyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khulqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dolat wa dolat khilati fi baldati khud biyati ya sayyidi wal umati. Ya syafi al khulki habiballahi salatuhu alaika ma'salami dolat wa dolat khilati fi baldati khud biyati ya sayyidi wal umati. Hadirin, panjenengan pandang anak-anak jenengan sing lucu, panjenengan pandang anak-anak kulon jenengan sing panjenengan cintai, yang tidak mungkin panjenengan ingin berpisah. Jenengan pandang suami, panjenengan pandang istri jenengan, yang mana kita tidak ingin berpisah. panjenengan pandang ibu bapak kula jenengan sing ana omah. Kula yakin jenengan tidak ingin berpisah sedetik pun dengan ibu bapak. Tapi lek wis salah sasaran hadirin, besok akan terjadi di akhirat. Ya umayafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Di hari itu ini wis terjadi nafsi-nafsi. Ya umayafirul mar'u min akhihi. Yaitu di hari itu akan lari. Yaitu manusia dengan saudara-saudaranya. Kulo kali jenengan ketemu tidak akan ketemu kaya ngeten. Melayu wedi aku ndeleng kulo. Kulo ndeleng panjenengan dhewe wedi. Kulo panjenengan gurune ambek murid e padha melayu wedi. Yauma yafiru mar'u min akhihi. Wa ummihi bahkan anak ketemu ibune melayu hadir-hadir. Yo iku ibuku. Biyen ana donya sing nyusoni aku. Biyen ana donya sing nggendongi aku. Waktu aku kecil diceboki, aku kecil dikeloni, aku durung sembales, aku malah durhaka, lari anak itu kepada ibunya. Wa ummihi wa abi, lari kepada ayahnya, lho ikulah ayahku. Sing biyen nyambut gawe soro direwangi nang sawah, direwangi becak, aku belum membalas, kugoda terus ayahku, nanti mati tidak pernah saya suwargakno. Kula jenengan anak akan lari daripada ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, ketemu istrinya, ketemu suaminya, itu pernah mengkhianati. Aku pernah mengkhianati istriku, istriku tak tinggal, aku mengkhianati suamiku, dan seterusnya. Kita akan lari hadirin, walaupun sekarang ditutup-tutupi hadirin hadirin. Wa bani dan anak-anak kulonjan sing boten panjang reken, sing dimanjakan tok. Dimanjakan dengan permainan TV dan lain-lain. Tapi gak dididik kesadaran. Kita akan lari takut kepada anak-anak kita. Dan dia pasti akan meninggalkan kita, hadirin. Mulanya cinta di dunia ini semu, hadirin. Katanya dua anak digendong, disunggi, disayangi. Tapi besok tadi musuh, hadirin. Ibu-ibu sama deleng anak-anak sama. Musuh apa bolon jenengan besok? Lek kula rasakaken dengan anak-anak kula mungkin dadi musuh niki kali kula. Ngebot-ngeboti kula, ngebot-ngeboti jenengan. Andekan nate munggah swarga sing ngeboti anak jenengan. Kula mboten trima lek ibu bapak kula munggah swarga Gusti. Biyen kula dijarno mujadah budal dhewe, kula ditinggal, kula enak-enak pacaran tok, kula sekolahnya madeling, ibu bapak kula tok sing tekun ngaji. Sakniki kula wis kadung kesasar, kula mboten trima lek ibu kula dilebokno swarga. Hancur diri kita hadirin wal hadirat. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu, mari kompleks banget. Ibu bapak, mari kita kenalkan dengan ilmu ini. Ya coba tiap hari kalau memang tidak bisa detail radio ini mungkin bisa siapa tahu radio-radio semua pasti manfaat baik itu yang ada di radio warna ataupun di radio mana. Tapi kepanjangan menawi dengan rendah hati nyoba FM-FM ini 90,4 walaupun sengaji koncone dhewe wong bodoh wong kandu ilmu sapa ngerti ini juga manfaat dibandingkan manfaat sama-sama dengan ustadz-ustadz yang lain. Ya silakan hadirin memohon kesempatan. Ingat musuh kita diri kita, musuh kita keluarga, anak-anak kita akan jadi musuh. Itu karena semu cinta yang ada di dunia ini hadirin wa hadirat. Monggo nyuwun syafaat dhateng Kanjeng Nabi jenengan tulung ya Rasul. Kula mung saged ngeteng bojo kula dereng purun, anak kula mboten purun. Panjenengan syafaati langsung ya Rasulullah supaya anak kula dadi apik. Monggo hadirin mumpung ana kesempatan. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Hadirin tadi diaturakan oleh maca selawat bisyiddati dzulli wal inkisari wal iftikor. Di kalau maca selawat maca ya Sayyidi ya Rasul dengan perasaan rendah, rumangsa berlarut-larut penuh dosa, bahkan butuh kepada Allah, butuh sawate Rasul. Ini ya sing maksud ya Sayyidi ya Rasulullah niki. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir yasirif tahwatina qurribali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir yasirif tahwatina qurribali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir yasirif tahwatina qurribali bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Gih mekaten, gih mugo-mugo diri tadi kali Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita cekap sematan mawon, segala kekurangan yang agungnya pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam asyafa wa tarbiyah. Wa min qasada zaman an-nadruh wal baraka wal karamah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.